terkait dengan prakteknya Nabi, disebutkan dalam hadis-hadis ya yang disimpulkan dalam kitab sifat salat Nabi itu, ada tiga macam prakteknya Nabi. Yang pertama ya perbarengan antara ngangkat tangan dan takbir, Allahu Akbar, sambil angkat tangan sambil takbir. Ada yang takbir dulu Allahu Akbar baru angkat tangan, ada pula yang angkat tangan langsung angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Itu prakteknya Nabi, semuanya sahih itu ya. Nah, adapun definisi salat itu kan definisi para ulama ya, yang ulama pun kadang dalam mendefinisikan berbeda dengan yang lain. Dan yang jelas definisi itu bukan dari Nabi SAW, sehingga mungkin ada sedikit keliru-keliru mungkin saja. Ya. Jadi kalau masalah definisi memang itu definisi ulama begitu, tapi itu kan keterangan ulama yang mungkin ada kekurangannya, kurang pas dalam mendefinisikan. Jadi jawabannya kalau prakteknya Nabi begitu dan itu semua sahih. Ya. Masalah definisinya begini ya, mungkin saja definisinya kurang lengkap, itu saja.